Pernahkah engkau sebelum tidurmu sebut-sebut namaku untukmu? Kirimkanlah doa setulus hatimu agar aku tabah di sana. Simpan rindumu selama ku pergi, jangan kau hianati cintaku. Bila engkau rindu, panggillah namaku, di sana aku pun merasa. Kuatkanlah hatimu dan tabahlah, jangan kau tergoda. Perasaan setia kau rasakan, tunjukkanlah padaku kasih sayang yang ada di hatimu, agar hatiku tak lagi curiga. Padaku, aku di sini rindu padamu. Selama ku pergi, jangan kau hianati cintaku. Bila engkau rindu, panggillah namaku, di sana aku pun merasa. Kuatkanlah hatimu dan tabahlah, jangan kau tergoda. Perasaan setia kau rasakan, tunjukkanlah padaku kasih sayang yang ada di hatimu, agar hatiku tak lagi curiga. Aku di sini rindu padamu. Kau di sana rindu kepadaku. Aku di sini.